Kau mencuri hati. Musik. Kita dia apa-apaan mintanya soal. Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Thank you.